akan datang lagi meski ibumu melarang. Kutunjukkan kesungguhan untuk miliki dirimu. Yang ku ingin bukan sekedar hanya untuk pacaran. Yang ku mau memberikan seluruh cinta sampai akhir waktu nanti.